Abdi wa amati. Fi sahihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Syarhun qawluhu babun la yaqulu abdi wa amati dzakaral haditha alladhi fi sahihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Hadhihi al-alfadhu al-manhiyyun anha al-manhiyyu anha wa in kanat tutlaqu lughatan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha anha tahqiqan litauhidi wasaddan lidharai'i asyirki lima fiha minat tashriki fil lafzi li'anna Allah ta'ala huwa rabbul abdi jami'uhum fa'idha atlaqa ala ghairihi syarikahu fi hadzal ismi wa yunha anhu lidzalika wa in lam yaqsud bidzalika wasada yaqsidu yaqsid bidzalika at-tasyriki maqul at-tasyrika fir rububiyyati allati hiya wasafallahu ta'ala wa innamal ma'na anna hadha malikun lahu fayutlaqu alaihi hadha lafzu bihadha al-i'tibari. Naam. Hasbuk ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah. Ba'd. Ya. Bab berikutnya bab la yaqulu abdi wa amati. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dalam as-sahih ya, sahih Bukhari, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak, janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada budaknya. Budak itu kan abdun ya, kalau amah budak wanita. Ya, berikanlah makan kepada Rob, aslinya Sayyid, Tuan. Tapi gak boleh seperti ini. Karena kalau korelasi Abdun dan Rob berarti ya kayak seperti kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah. Kemudian at'im Rabbak waddi' Rabbak, wudukkanlah tuanmu, wal yaqul sayyidi wa maulaya. Nah, namun ucapkanlah tuanku, juraganku gitu lah ya. La yaqul ahadukum abdi wa amati, jangan salah seorang di antara kalian berkata kepada budaknya, budak laki-lakiku, amati budak wanitaku, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Namun yang dia katakan adalah ini fataya, budak. Budak juga sama maknanya, tapi beda sama abdun. Ya, kalau abdun itu ya penghambaan. Ya, penghambaan yang umumnya itu disematkan kepada hamba Allah. Naam. Fataya ini muannasnya, gulami. Naam. Taibarakallahu fiik. Pelayanku gitu lah ya. Ya. Kemudian kata Syekh Zakar al-Haditha, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, menyebutkan hadis ini dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nah ini hadis yang tadi, Wa hadhil alfadul manhiun anha. Dan lafat-lafat ini adalah lafat-lafat yang terlarang. Wa in kana tutlaqu lughatan. Wa in walaupun meskipun secara bahasa ya tutlaqu. Bisa saja disebutkan secara mutlak. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anha tahqiqan litauhid. Nabi melarang demikian. Kenapa? Tahqiqan litauhid. Karena dalam rangka berupaya untuk merealisasikan tauhid wa wasaddan lidara'i syirki. Dan juga menutup ya celah kepada kesyirikan. Lima fiha minat tasyriki fil lafdi. Kenapa demikian? Karena ada kesamaan dalam lafaz. Rob, abdun, gitu kan. Ini persekutuan dalam lafaz. Ya. Karena Allah Ta'ala huwa rabbul ibadi jami'ihim. Karena Allah lah rob hamba-hamba semuanya. Fa idza utliqa ala ghairihi. Apabila juga disematkan kepada selain Allah Rabb, ya boleh memang pada selain Allah Rabb, namun hanya terbatas Rabbul Mal, Rabbul Ibil, begitu. Nah, sang pemilik harta, sang pemilik onta, ya syarakahu fi hadzal ismi. Nah, berarti nanti dia akan menyerupakan Allah, menyekutukan Allah dalam nama seperti ini. Fayunha anhu zalika, maka hal ini dilarang. Ya. Taibarakallahu fikum. Lima wa in lam yaqsid bidzalika at-tasyrika, walaupun orang yang menyebutkan rob itu kepada selain Allah tidak memaksudkan adanya penyekutuan Allah fi rububiyyah, dalam rububiyyah allati hiya wasfullah taala. Yang itu merupakan sifat Allah taala. Nah, wa innamal makna anna hadza malikun lahu. Ya, tapi maknanya adalah dia adalah sang pemilik dari budak tadi, tuannya. Fa yutlaqu alaihi hadza lafdhu. Ya, maka lafaz tersebut disematkan juga kepadanya bihadzal i'tibari, berdasarkan acuan ini. Ya. Terus lanjut, faddal. Ini bab ini pendek ini. Nanti langsung masuk ke bab 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhu rahimallahu ta'ala fan nahyu anhu hasman lima dati tashriki bainal khaliki wal makhluki wa tahqiqan litauhidi wa bu'dan anis syirki hatta fil lafdi wa hadha man ahsana maqasidat syari'ati lima fihi min ta'dimi rabbi ta'ala wa bu'dihi an musabihati al makhluqina fa arsyadahum alaihi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam ila ma yakumu maqama hadhil al fadhi wa huwa qawluhu sayyidi wa maulaya wa kadzalika qawluhu wala yaqul ahadukum abdi wa amati li annal abida abidullahi wal imaa imaullahi qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan fa fi itlaqi hataini al kalimataini ala ghairillahi tasyrikun fil lafzi fanahahum an dhalika ta'ziman lillahi ta'ala wa adaban wa ib'adan anisyirki wa tahqiqan litawhidi wa arsyadahu ila ayakula fataya wa fatatiya wa gulami fataya wa fatati wa gulami wa hadha min babi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi faqad ballagha sallallahu alaihi wasallam ummatahu kulla ma fihi naf'un wa nahakum an kulli ma fihi naqsun fid dini fala khaira illa dallahum alaihi khususan fi tahqiqit tauhidi wala syarra illa hadirahum minhu salawatullahi wa salam. Illa hadzarahum anhu. Illa hadzarahum anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ususun ma yuqarribu minasyirki lafdan wa illam yuqsid wa billahi taufiq. Wa illam yuqsad. Wa illam yuqsid. Naam. Yuqsad. Yuqsad bukan yuqsid. Ya, dari mana tadi? Panahyu anhu hasma li maddatis tasyrik bainal khaliqi wal makhluk. Ya. Maka berarti pelarangan adalah ya, ungkapan itu apa namanya? Mana sih tadi? Ya, panahyu ya? Ya. Ya. Panahyu anhu hasma li maddati tasyrik bainal khaliqi wal makhluq tahqiqan lit tauhid. Ya, wa bu'dan 'anil syirki hatta fil lafzi. Berarti pelarangan ungkapan ini ya untuk memutus jalan kesyirikan antara Allah dan makhluk serta untuk memurnikan atau mewujudkan ya mewujudkan tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan walaupun dalam ungkapan aja dalam lafaz aja ya wa hadza min ahsani maqasid syariah ini yang termakan merupakan salah satu maqasid syariah yang terbaik ya lima fihi min ta'zimi rabb karena di dalamnya ada pengagungan Allah rabb bu'dan 'anil syirki yang semakin jauh dari kesyirikan kau balik lagi ke atas. Lima fihi min ta'zimi rabb wa bu'dihi an musyabahatil makhlukin. Dan jauhnya ya dari keserupaan antara makhluk kalau makhluk juga disematkan kata-kata rabb. Fa arsyadahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka ila mayakumu maqama hadhil alfat. Kepada ungkapan-ungkapan lain yang dapat menggantikan ungkapan tadi. Kalau pada budak abdun pada tuan rabb diganti ya. Tabarakallahu fik. Wa huwa qawluhu yaitu sabda Nabi namun ucapkanlah sayyidi, maulaya, tuanku, juraganku, itulah ya. Wa kadzalika qawluhu demikian pula sabda Nabi la yaqul ahadukum abdi wa amati. Nah, janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada budaknya ya, wahai abdi, amati ya, hambaku, hamba perempuanku maksudnya budak. Liannal abida abidullah karena yang semua budak apa namanya abid ya adalah abidullah hamba-hamba Allah ama yang namanya ima jamak dari amah ima Allah para budak wanita semua ya semuanya adalah budak hamba-hamba wanita Allah Allah taala berfirman in kullu ma fis samawati man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda dan tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia datang kepada Allah yang Maha Rahman ya di hari kiamat kelak dalam keadaan dia sebagai hamba. Nah, fa itlaq ya hatainil kalimatain maka pada ungkapan kedua kalimat ini ya ala ghairillah yang disematkan kepada selain Allah tasyrikun fil lafzi. Berarti itu adalah penyekutuan terhadap Allah dalam lafaz. Ya, kalau disebutkan budakku abdi ya. Panahahu man dzalika dan maka Nabi SAW melarang demikian ta'ziman lillah karena mengagungkan Allah Ta'ala wa adaban wa iba'adan anis syirki ya juga karena bentuk beradab dan menjauhkan diri dari kesyirikan tahqiqan tauhid dalam rangka merealisasikan tauhid wa arsyadahu ila ayakula dan beliau membimbing untuk mengucapkan fataya fatati gulami ya. Ah ini ya fataya fatati gulami sama ini pelayanku ya wa hadza min babi himayati mustafa ini termasuk di antara bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustafa janabat tauhid ya penjagaan beliau terhadap aspek-aspek tauhid ya sisi-sisi tauhid faqad ballagha ummata dan beliau telah menyampaikan kepada umat beliau kullama lam fihi kullama lahum fihi naf'un segala hal yang ada manfaat buat mereka. Wa nahahum an kulli ma fihi naqsun fid din. Ya, dan Nabi telah melarang mereka dari segala hal-hal yang di situ mengandung kekurangan dalam agama. Fala khaira illa dallahum alaih, maka tidak ada kebaikan melainkan Nabi telah membimbing, memberikan petunjuk. Ya, menunjukkan kepada umat kepada kebaikan tersebut, khususan fit tahqiqi tauhid, terlebih khusus dalam perrealisasian terhadap tauhid. Wala syarra illa haddarahum an, dan tidak ada keburukan melainkan Nabi telah memperingatkan umat dari keburukan tersebut. Ya, shalawatullahi wasallamu alaihi, khususan ma yuqarribu minasyirkil afdan, terlebih khusus dalam hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada syirik, walaupun secara lafaz saja, wa illam yuqsad, walaupun tidak dimaksudkan demikian. Wabillahi taufik. Nah, masuk ke bab 54. Nah. Hey, fadal. Bismillah. Babu la yuraddu man sa'ala billahi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu la yuraddu man sa'ala billahi. An ibni Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi wa a'iduhu, wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fa'kafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahihin. Sarhun, zahirul hadisi annahyu an raddi sa'ili idza sa'alahu billahi, lakin Ada sa'alahunya apa sa'ala doang? Sa'alahu. Ada hunya. Ada. Terus. Ya. Lakin hadal umumu yahtaju ila tafsili, ila tafsilin. Bihasabi ma waroda fil kitabi wa sunnati. Fayajibu idha sa'ala sa'ida. Idha sa'ala sa'idu ma lahu fihi haqqun. Kabaitil mali ayyujaba fayuqta minhu ala qadri hajatihi wa ma yastahiquhu. Wa kadhalika idza sa'alal muhtaju man fi malihi fadlun fayajibu ayyutiyahu ma yudfa'u ala hasabi halihi wa mas'alatihi. Fa amma idza sa'ala man la fadla indahu fayustahabu ayyutiyahu ala qadri halil mas'uli ma la yadurruhu wa la yudirru a'ilatahu. Wa in kana muttarran wajaba ay yu'tiyahu ma yadfa'u daruratahu. Baik, terus. Wa maqamal infaq, kenapa mansub maqama? Wa maqamul infaqi man asrofa min asrofi maqamatil dini watafawutun nasi fihi bihasabi ma jubilu alaihi minal karami wal judi wadidihima minal bukhli wasyukhi. Baik, ini dulu ya. Ini bab 54. Bab inilah yuraddu man sa'ala billah. Enggak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi di bab ini dianjurkan atau diperintahkan bahkan untuk memberi kalau memang punya orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ya, yang dia menyebut nama Allah demi jadi kita beri demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Ya, nanti juga ada pembahasan berikutnya kalau orang bersumpah dengan nama Allah kita terima. Kalau memang dia terkenal bukan sebagai pendusta. Ya, dia sudah bersumpah demi Allah, ya udah kita mengagungkan Allah. Tapi kalau dia sudah muttaham bil kadzib atau bahkan dia sudah disebut sebagai kadzab, ya ya udah. Ya, enggak perlu lagi. Ah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh qala al-musannif, kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, dari Ibnu Umar qala Rasulullah man ista'adza billah fa'iduhu. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka berilah dia perlindungan. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Siapa yang meminta kepada dengan nama Allah, ya, berilah. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang apa namanya mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Kata para ulama, yang wajib di sini ialah kalau walimah pernikahan. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat kebaikan pada kalian, maka balaslah kebaikan itu dengan sebanding. Fa ilam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapati, ya, sesuatu yang bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan untuknya, ya, dengan sungguh-sungguh. Hatta la tarau annakum qad kafatumu, sampai kalian merasa bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, zahirul hadisi annahyu an raddi sa'il idza sa'ala billah. Secara lahiriah hadis ini menunjukkan, ya, bahwa larangan ini menunjukkan akan larangan menolak orang yang meminta yang dia meminta dengan nama Allah. Kalau kita punya. Lakin hadzal umum yahtaju ila tafsilin. Namun ini adalah masih umum, ya, masih bersifat global yang butuh tafsil, butuh perincian biasa bima warada fil kitab wa sunnah. Ya, yang tergantung pada apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ya. Fa yajibu idza sa'ala sa'ilu ma lahu fihi haqqun ka baitul mal. Sehingga, ya, jika maka wajib memberi jika ada seorang yang meminta, ya, ma lahu fihi haqqun. Ya, sesuatu dan ia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan seperti baitul mal, kas negara. Dia datang ke negara dia miskin, ya. Apalagi kalau di negara kita kewajiban negara itu, ya, menurut undang-undang konstitusi dah semacamnya melindungi orang miskin. Nah, ya, melindungi orang miskin. Baik. Ya, fayu'ta, maka dia ayu'ta. Maka wajib untuk diberikan minum kepadanya ala qadri hajatihi, sesuai dengan kebutuhannya. Wa may yastahiquhu, dan apa yang berhak untuk dia dapatkan. Kadzalika idza sa'ala al-muhtaju man fi malihi fadlun fayajibu an yu'tiyahu ma yadfa'u 'ala hasbi malihi wa mas'alatihi. Kemudian juga orang yang membutuhkan meminta kepada orang yang mempunyai kelebihan harta, maka dengan dia meminta dengan nama Allah, maka wajiblah ia memberinya untuk membayar kebutuhannya sesuai keadaan dan permintaannya. Ya, wa ma idza sa'ala man la fadla indahu. Namun jika, ya, orang tersebut meminta kepada orang yang enggak punya kelebihan harta, ya, fa yustahabbu ayyutiyahu, maka, ya, tetap dianjurkan untuk memberinya sesuai dengan keadaan orang yang meminta tadi. Ya, ayyutiyahu ala qadri halihi, sesuai dengan keadaan dia al-mas'uli. Jadi apa yang dia minta tadi, mala yadurru. Ya, selama tidak membahayakan dirinya wala yudirru ailatahu, dan tidak membahayakan keluarganya. Ya, memang kalau dia memang ada. Wa in kana muttaran wajaba ayyutiyahu may yadfa'u darurata. Nah, kalau orang yang meminta itu benar-benar dalam keadaan terpaksa, maka ia wajib diberi apa yang dapat memenuhi kebutuhan daruratnya tadi. Wa maqamul infaq min asrafi maqamiddin. Oleh karena itu kedudukan infak dalam ibadah di agama kita ini, ini termasuk kedudukan yang paling mulia dalam agama. Ya, wa tafawutu nasfihi bihasabi majubilu alaihi minal karami wal judi. Maka tingkatan-tingkatan manusia, beragamnya manusia dalam hal ini sesuai dengan watak pribadi mereka berupa kemurahan dan kedermawanan mereka. Ya, wadidihima atau sebaliknya. Ya, lawan dari karam dan jud minal bukhli wasyuh. Ya, berupa pelit dan kikir. Ini sama seperti bukhul dan syuh ya. Namun di lugah ya ada perbedaannya. Taibarakallahu fikum. Ya. Lanjut, tafadhal, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu mahmudun fil kitabi was sunnati wa tsani madhmumun fihi ma. Faqad hatha Allahu ta'ala 'ibadahu 'ala al-infaqi li'idhami naf'ihi wa ta'addihi wa kasrati thawabihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina. Oh, ini yang ini ayat semua nih, biar saya aja. Antum yang gundul-gundul aja. Ah, ini nanti antum lanjut lagi. Ini ayat semua. Baik. Fal awal yang pertama di sini ya, mahmudun fil kitab. Yang pertama tadi itu apa? Jud dan karam. Kedermawanan itu terpuji di Quran dan Sunnah. Kemudian asani yang kedua, bukhul syuh, pelit, medit, kikir, itu mazmumun fihima. Itu tercela di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Waqad hassa Allah taala ala ibadih. Allah taala hasa Allah taala ibadahu. Allah telah menganjurkan kepada para hamba-hambanya alal infaq, untuk berinfak. Li dzami naf'ihi, karena besarnya manfaatnya buat dia dan orang lain. Wa ta'addihi, dan karena ada ta'addi. Artinya manfaat ke orang lain. Kayak ilmu ta'addi kan. Baik. Wa kasrati thawabihi, dan besarnya pahalanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, wahai orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian. Ya. Wa mim yang baik-baik, min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya, dan apa yang kami telah keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidihi illa antu'minu bi. Ya, dan janganlah kalian memilih-milih yang buruk lalu kalian infakkan dari yang buruk-buruk tadi, padahal kalian sendiri enggak mau ngambil, melainkan dengan memicingkan mata. Ya, itulah merem. Ya, mau lihat. Bahasanya merem lah ya. Antum midufi. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan yang menjanjikan kalian dengan kemiskinan, kepakiran, nakut-nakutin kalau kalian berinfak. Allah ya'murukum wa ya'murukum bil fahsya, dan setan yang memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya, kekejian. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjadikan kepada kalian ampunan dan karunia-Nya. Allahu wasi'un 'alim. Dan Allah sangat sangat luas karunia-Nya dan sangat mengetahui. Ya, Allah taala berfirman, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina bih. Ya, dan nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang telah Allah jadikan kalian menguasainya. Wadzalikal infaq fi khisalil birri al-madhkurati fi qawlihi ta'ala. Ini infak ini termasuk sifat kebaikan yang terpuji yang disebutkan dalam firman Allah taala, laisa birru an tuwallu wujuhakum fi qibal al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan menghadapkan wajah ke arah timur barat itu. Walakinna birra, namun yang namanya kebaikan, man amana billahi ialah beriman pada Allah, ya, wal yawmil akhir, beriman pada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kepada kitab, kepada malaikat, kitab dan para nabi, wa'atal ma'ala ala habbih, ya, wa dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin wa fi riqab wa aqama salata wa ata zakat wal mu'una bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu ulaika hul muttaqun. Ya. Ulaika hul muttaqun. Ya. Dan seterusnya itu ya. Banyak panjang itu ayat. Ya. Namun kebaikan itu ialah yang memberikan harta dari apa yang dicintai. Yang berikan kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, yang meminta kepada rikob, budak, orang yang menegakkan sholat, memberikan zakat, yang menunaikan janji mereka jika mereka berjanji, orang bersabar dalam kesulitan, ya, dalam kesusahan tadi itu, ulai kalladzina shadaqu wa ulai kumul muttaqun. Mereka itu orang jujur, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة. وذكره. Maka Allah menyebutkan terkait infak wa atal mal ala kubi. Setelah disebutkan usul-usul iman, namun kebaikan itulah yang beriman pada Allah, hari kiamat, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, nah itu. Ya. Waqabla dzikr shalah, sebelum disebutkan salat, ya. Kebaikan itu ialah orang yang mengerjakan salat, mengerjakan zakat. Nah. Terus wa dzalika wallahu a'lamu li ta'addi naf'ihi. Nah, yang demikian itu karena manfaatnya yang sangat besar untuk orang lain. Ya. Tidak terbatas kepada pribadi dia, namun juga manfaatnya kepada orang lain. Terus wa dzakarahu ta'ala fil a'mali allati amara biha 'ibadahu wa ta'abbadahum biha wa wa'adahum 'alayha al-ajra al-'azima. Qala ta'ala innal ini dulu ayat-ayat jangan antum. Sentimen ya. Enggak aji. Enggak aji. Dan Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang infak ini di bil amal allati amarallahu amara biha ibadah. Dalam berbagai amal yang Allah perintahkan pada hamba-Nya wa ta'abbadahum biha. Ya, dan yang Allah memerintahkan mereka agar mereka beribadah dengannya. Wa adahum 'alaiha al-ajra, dan Allah menjadikan mereka atas infak tadi dengan pahala al-'azim yang besar. Allah berfirman innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirat wal khashiyina wal khashiat wal mutasaddiqin. Nah, ini syahidnya wal mutasaddiqat. Punya para pria muslim, muslimat, mukmin, mukminat, orang yang taat, wanita yang taat, ya, yang wanita yang pria yang jujur, wanita yang jujur, pria wanita bersabar, pria wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqin, wal mutasaddiq, para pria dan wanita yang bersedekah. Nah, terus nanti sampai Allah sebutkan bahwasanya mereka dapat apa? Ampunan dan pahala yang besar. Nah, kalau di jalan-jalan ada yang minta-minta itu. Kita gimana pengasihnya? Akan ada yang itu kan nanti membuat mereka minta-minta terus. Nah, di Riyadhus Shalihin ada itu. Ya, mengenai di pembahasan niat. Niat kita itu kesampaian. Walaupun yang mengambil sedekah kita itu ternyata bukan orang yang berhak. Ya, niat kita kesampaian. Artinya tetap dapat pahala. Gitu, tetap dapat pahala. Ternyata dia tipu-tipu. Nah, ternyata dia tertipu-tipu bahwasanya bohongan, pincangnya bohongan, mintanya bohongan. Ya, kita kan mau hukumi orang zahirnya. Zahirnya kecuali sudah tahu kita kan tipu nih orang. Kita udah tahu. Oke, kita beri aja. Apa-apa, beri aja. Gitu. Terkadang juga ya, pengamen nih. Ini ngamen kan musik haram nih. Tapi dia kesusahan, dia kebingungan nih mau. Dia mungkin gak mau minta-minta, dia ngamen. Cara yang haram. Kita gak mau beri gitu. Dalam keadaan dia lapar. Dia gak apa-apa berinya itu bukan karena ngamennya. Karena apa? Usaha lapar. Karena memang laparnya. Karena memang kebutuhan dia. Jangan terlalu saklek juga gitu. Ini ada orang ngamen, oh ngamen, musik-musik haram. Nah ini dia memang butuh gitu. Memang butuh. Wah ini saklek banget kita gitu. Gara-gara musik haram. Ya betul musik Arab, tapi dia butuh gitu. Butuh. Jadi salah dalam cari rezeki. Mungkin dia pikir itu halal, tapi dia lebih butuh. Nah, itu ya. Sebagai ilmu itu soalnya saya lihat. Iya. Gak boleh. Ini karena ngamen musik, gak mau kasih. Nah, apalagi kalau dia buat anak kecil, tahu lah, lapar, mukanya rusuh. Allah bisa. Ya, terus ya. Lanjut, wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahuthu ashabahu ala sadaqati hatta nisa'a. Nah ini hattanya ini kan hatta itu huruf jar, ada huruf atof ya. Kemudian hatta juga ada istiqnaf gitu ya. Ada istiqnaf. Ada hatta mansub masuk ke fi'il mudhari. Ya. Hatta nasibah. Nah, ini hatanya yang mana nih? Yahussu ashabahu ala sadaqah. Hatta atifahnya itu ke mana? Ashabahu. Sampai-sampai Nabi juga mengizinkan para wanita. Nah. Nushan lil ummati wa hasan lahum ala ma yanfa'uhum ajilan wa ajilan. Ajilan wa ajilan. Wa ajilan. Dunia akhirat. Waqad athna Allah subhanahu 'alal ansari radhiyallahu anhum bil ithari. Faqala wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wal itharu min afdali khisalil mu'mini kama tufidu hadhil ayata al-karimata. Tufidu hadhil ayatu fa'il tufid. Tufidu hadhil. Kan udah haknya itu maf'ul. Pokoknya kaidahnya nih ya, ada domir. Domir muttasil bersambung dengan fi'il. Berarti domir itu maf'ul. Bersambung dengan fi'il. Ya. Baik, misalkan begini. Ahabbaka ini kan fi'il. Masuk dhamir muttasil. Ahabbaka Allah. Berarti lafaz jalalah fa'il. Dhamir muttasil maf'ul, itu kaidah gampang itu. Darabahu Zaid. Berarti Zaid i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Dhamir ha-nya itu sebagai maf'ul. Darabahu Zaidun. Walaupun dipisah oleh nun miqyah. Ya, ahabbani Zaid. Z fa'il. Ya, domir ya muttasil yang bersambung dengan nun liqayah itu maf'ul bi mali nasbin maf'ul bi. Begitu kaidah. Ya. Terus waqad qala ta'ala wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna man nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Wal ayatu wal ahadithu fi fadli shadaqati katsiratun jiddan. Wa man kana sa'yuhu lid-daril akhirati raghiba fi hadha wa raghaba wabillahi tawfiqi. Wabillahi tawfiqu. Muqtada. Boleh salah dikit. Gak boleh salah dikit. Salah dikit langsung. Enak, abis ini ganti at-tahdzib aja. Ganti at-tahdzib. At-tahdzib gak usah pakai ini. Karena Nabi SAW yahussu ashabu ala sadaqati ala hatta nisa. Nabi mewasiatkan, menganjurkan, apaan bukan mewasiatkan, hasa itu menganjurkan, motivasi para sahabat untuk bersedekah hingga para wanita. Nushan lil ummah, ya, sebagai nasihat bagi umat ini, wa hasan lahum, dan sebagai motivasi untuk mereka, ala ma yanfa'uhum, atas hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, ajilan wa ajilan, dunia dan akhirat. Waqad asnallahu subhanahu, Allah telah memuji, ya, alal ansar, kaum ansar bil isar, karena mereka punya sifat isar. Isar itu apa? Lebih mendahulukan saudara daripada yang lain. Namun isar ini gak boleh dalam ibadah. Kayak sop pertama, silakan. Enggak. Ada akhwat ini. Ayo antum aja yang maju, nikah. Nikah ibadah bukan? Nikah ibadah bukan? Ibadah. Berarti enggak ada isar dalam ibadah. Ya, berarti kalau disodorin akhwat ke Syekh Marwan, Abu Aqilah, Gak bisa Marwanto bilang, nih abu kira nih ada akhlat nih, mau gak? Enggak. Isar itu bukan dalam. Nah, kecuali kita memang gak berminat dan kita hanya sebagai comblang itu boleh. Nabi pernah jadi comblang. Fatimah binti Qais datang pada Nabi, ya Rasulullah qad khatabani. Ya Abu Jaham wa Muawiyah. Wahai Rasulullah, Abu Jaham dan Muawiyah telah mengkhidbah saya. Mana nih? Nabi arahkan, nikahilah sama Usamah bin Zaid. Nah, kalau Abu Jaham begini, Muawiyah begitu, kamu nikahinya. Nah, kecuali memang gak ada niat kita, gak ada minat, atau stok udah full. Nah, gitu. Ya, baru. Tapi kalau kita ada minat, ya kita aja udah. Gitu, kita aja. Gak ada isar. Gak ada isar. Taibarakallah. Tapi di zaman Nabi ada sahabat ngalah. Waktu Hafsah berpisah dengan suaminya, suaminya wafat. Umar nawarin Abu Bakar enggak mau. Nawarin Utsman, Utsman enggak mau. Ya, enggak ada riwayat nawarin Ali. Abu Bakar, kenapa Abu Bakar enggak mau? Karena telah ada pembicaraan antara Abu Bakar dan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW berminat. Maka yang ditawarin bukan Rasulullah, tapi yang ditawarin oleh Umar siapa? Abu Bakar. Abu Bakar diam aja. Nah itu boleh. Kalau Rasulullah itu ya lebih mengutamakan Rasulullah. Ah, ya karena itu udah punya banyak, budak banyak, ya budak banyak. Dan dia melihat sahabat yang diberi sangat butuh. Gitu. Lanjut lagi ya. Faqala ta'ala wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Dan mereka lebih wajib, apa namanya? Ansor lebih memprioritaskan ala yusiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih memprioritaskan orang-orang lain, orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun diri mereka khasasah sangat membutuhkan. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang ya dipelihara dari dijaga diri dia dari kepelitan, kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-isar mendahulukan orang lain min afdali khisalil mukmin. Ya, termasuk di antara sifat mukmin yang paling mulia. Kama tufidu hadil ayatul karimah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa sira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Wa innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan pada kalian, dari padahal makanan ini kami sukai, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan balasan dari kalian, maupun apresiasi. Wal ayatu wal ahadisu. Ya, ayat-ayat dan hadis bifadli shadaqati katsiratun jiddan. Terkait keutamaan sedekah banyak sekali. Wa man kana sa'yuhu lid-daril akhirah raghiba fi hadha. Ya. Maka barang siapa yang langkahnya ditujukan ya demi kepentingan akhirat, dia akan selalu raghiba fi hadha. Dia akan antusias dalam hal ini. Wa raghaba. Ya. Dan dia tentu akan mentargib juga memberikan anjuran kepada orang lain, wabillahi taufik. Ya, hanya kepada Allah taufik. Taib cukup ya. Subhanakallah. Ganti at-tahdib ya.